kesekian kali saat pandangan kita jatuh. Menatap langit biru terlukis senyum ceria, tebarkan warna wani taburi kehidupanku. Ku terlahir untukmu, mengukir indah dunia. Kau mataku, penuntun jalanku. Demi malam tak lagi gelap, berhiaskan kasih nan suci di dalam hidup ini. Tak ada yang sempurna, ada hitam dan putih dalam segala ucap dan laku. Ku terlahir untukmu, mengukir indah dunia. Kau mataku, penuntun jalanku. Terangi malam tak lagi gelap, berhiaskan kasih nan suci. Sayangku padamu, takkan ada yang ganti kamu. Darat dan lautan ku satukan demi keagungan cinta. Yeah.